Amang panggual pargosi, batara guru humudul, batara guru pendapotan, nama lomar tarias, alanang manortor maami dison, atong nunga mangarade hamu amak padenami. Mau lihat ema, atong amang panggual pargosi nami, alu-alu hamma jotok tua mata martua de bata namu ajuma dihot tano do laut do nasa isina. Nunga dia alu-alu ko tua mata martua de bata amak pande nami alu-alu hamma tong tu salah ni amat taraja. Nunga dia lua-lua kotua usahalani amat taraja atau nga lua-lua mamak panggual pargot sinami tu juara natoro. Nunga sagubbe amang dia lualu kamu sudah pangiduan nami. Saya marpanangi ma amata debata di pasaurhon matu hitaon akka pasu pasunai. Atong amang panggual pargosi, batara guru humudul, batara guru pendapotan, partarias namalo. Asa songon nidok ni situa tua ma, siajur mula-mula, siajur mula huta, didolok pusuk buhit. Mulani rumah ijuk, mulani rumah gorga, tak kasdo dipudah si Raja Batak tupino parna, asamar bisuk, asamar roha, marpatik, maradat, maruhum, martutur. Ope amang panggual pargos sinami, alamar mula do sudena ditanon, atong bae damang majolo, godang mula-mulai.